Mitra Bisnis, Indopost menulis, Indonesia semestinya meniru Singapura yang sejak lepas dari Malaysia tahun 65, 10 tahun pertama melakukan reformasi hukum dulu. Kedua baru ekonomi, ketiga industri, dan sekarang finance. 40 tahun Singapura berkembang, tapi diawali dengan reformasi hukum dulu. Kalau di Indonesia justru terbalik. Ekonomi didahulukan, sehingga sekarang hukum pun diekonomikan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan anggota Komisi 3 DPR RI, Ruhut Sitompul. Bang Ruhut, apa komentar Anda soal ini? Ya, itulah yang ingin dilakukan oleh Pak SBY sekarang. Tapi nyatanya kan cukup berat kan? Tapi nggak usah khawatir, kita tetap melakukan itu. Kalau nggak hancur negara kita semua bisa dibeli. Hukum pun sudah dibeli, kayak beli combro. Reformasi hukum seperti apa Bang yang dibutuhkan? Betul-betul lakukan penyuluhan hukum, kita sebagai negara hukum, semua sama di depan hukum. Semua proses-proses hukum udah nggak bisa lagi Anda aneh-aneh. Contoh apa yang selama ini sekarang dilakukan oleh KPK, itu sangat baik. Nah, lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya mestinya begitu juga. Ya, memang KPK itu tidak mudah menjadikan orang tersangka. Tetapi manakala orang udah jadi tersangka, profesionalisme mereka, kenapa saya selalu membela KPK, jadi tidak ada lagi penjoliman, tidak ada lagi fitnah. Orang kalau udah jadi tersangka, mau lawyernya Superman pun pasti kena terpidana. Karena mereka betul-betul matang. Setelah ketemu dua alat bukti, udah, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ah, tapi ini kan lucu. Ini jadiin orang tersangka karena titipan. Nama orang itu sudah rusak. Taunya proses pengadilan, dia bebas. Atau perjalanan belum sampai pengadilan, SP3. Nggak boleh gitu. Jadi betul-betul seperti yang Pak SBY mau, jadikan hukum itu panglima, bukan kekuasaan. Adik kita ini masih kekuasaan. Itu yang bikin kita rusak. Kalau dilakukan pembenahan, harus dimulai dari mana, Bang? Ya, itu mulai berangkat dari partai-partai politik di dalam mengirim kader-kadernya sebagai calon-calon DPR. Betul-betul menjunjung tinggi profesionalisme. Ya, kenapa gue di Komisi 3 menonjol? Karena Pak SBY menugaskan aku, profesionalisme aku mengenai hukum sangat matang karena aku 30 tahun jadi advokat. Tapi di Komisi 3 karena DPR lembaga politik, orang hukumnya cuma berapa? Yang lain kan ada dia insinyur, ada sarjana ekonomi, ada sarjana budaya, dan lain-lain. Gua maunya orang-orang matang, biar betul-betul mengawasi semua mitranya itu, nggak bisa diakal-akali. Di dalam fit and proper test pun betul-betul nggak bisa. Akhirnya karena profesional, nggak mau lagi nerima amplop. Toh kalau tidak paling, kalau memang belum mempunyai kader-kader, kita harus jiwa besar. Fit and proper test, kita buat aja satu lembaga khusus yang mengujinya, ya. Yang terdiri dari pengamat, wartawan, pakar hukum, begitu-gitu. Baru nanti kita yang approve, inilah, kita kasihlah untuk nanti dibawa ke paripurna. Ini yang pantas. Ini kan yang jadikan akhirnya seperti membeli kucing dalam karung, udah jadi hakim agung jadi kacau, gitu-gitu. Jadi tata caranya harus betul-betul diperbaiki terus. Tapi kadang-kadang susahnya DPR ini, kadang-kadang kan sok kuasa. Ini kan kita punya wewenang, nggak mau kasih ke orang lain. Nggak mengaca diri, yang aku suka kecewa. Demikian anggota Komisi 3 DPR RI, Ruhut Sitompul. Saya Wendy Lim.